Apa hukum mengundi memilih pemimpin dan memilih orang bukan Islam? Apa hukum pergi mengundi pilihan raya dan memimpin pemimpin dan parti? Ini cari penyakit lagi. Orang lain yang tukang tu, aku yang tukang jawab. Mayuh. Kita kata soalan-soalan ini malah enggak nak jawab. Pasal benda ni benda tidak qat'i. Benda ni semua ni atas kawaid syar'iyah belaka. Tak kaedah-kaedah hukum syarak. Nah, jadi pemimpin mesti ada di kalangan kelompok umat Islam. Mesti ada. Nah, tiga orang kena lantik seorang pemimpin. Kalau tidak, sigala makan, Nabi kata. Jadi sama ada pemimpin parti Islam, pemimpin persatuan Islam, biar ada begitu. Sekurang-kurangnya ada imam semayang, dia gak pemimpin. Nah, jadi wajib ke tak? Jawabnya tidak wajib. Kita nak pilih mana-mana parti, jikalau dua-dua parti itu sudah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nampak? Dua-dua sudah baik. Semua menggalakkan yang baik, melarang kemungkaran. Maka kita tak mengundi pun apa? Molek belaka dah. Nah, dua-dua mengajak pada kemungkaran. Maka kita pun tak wajib mengundi, tak wajib sokong apa-apa. Contohnya, macam Republican dengan Demokrat di Amerika. Ada ulama kata, umat Islam, tak mengundi pun tak ada masalah. Pasal dua-dua Kristian belaka. Gitu juga dengan di UK. Nah, baik, dah satu tu Islam, kalau satu tu bawa benda yang baik, satu bawa benda yang tidak baik. Orang bertanya kepada almarhum Syekh Qadir Al-Mandidi rahimahullahu ta'ala, yang mengarang kitab Penawar Bagi Hati. Nah, orang tanya tu pada tahun 50-an di Mekah. Orang Malaysia pergi buat haji, dia tanya, Syekh, kami di tanah Melayu ada beberapa parti. Ada parti Khomeinis, Bintang 3. Ada parti Melayu Bersatu. Bersatu kita bersatu. Ada parti Islam, ada parti sosialis, komunis dan sebagainya. Nah, jadi hak mana wajib kita kena sokong? Jawabnya almarhum Syekh Khalid Al-Mandili, siapa yang menyeru kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, iaitulah menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, maka waktu yang wajib kita sokong. Nah, ada pun yang munafik, melarang kebaikan, menyuruh kemungkaran, maka waktu wajib kita engkar. Sama macam dalam kampung kita, ada satu tanah saja, tapi dua kumpulan berebut nak buat. Kumpulan pertama nak buat masjid, kumpulan kedua nak buat disko. Hak tu mana hak wajib kita sokong? Wajibkan sokong hak nak buat masjid. Tapi kalau dua-dua nak buat disko, kita tak sokong mana-mana. Faham? Dua-dua nak buat masjid, kita nak sokong pun boleh, tak sokong pun tak apa. Jadi apa yang berlaku sekarang, memang satu kewajipan bagi kita nak untuk memberi sokongan kepada ulama-ulama kita yang fikrah mereka lebih faham daripada kita, nak untuk menegakkan Islam, walaupun Islam yang akan tertegak nanti tidak seperti mana negara Islam pertama Madinah Al-Munawwarah. Tapi mala yudruku kulluh la yudruku kulluh. Benda yang kita tak boleh nak jalankan sepenuhnya, kita jalankan sebahagiannya saja, sudah memadai. Faham? Soalan seterusnya.